Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Kita melangsungkan membaca apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, kemudian syarah dari Imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Masuk kepada poin yang ke-141. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'ala ma shahidta alayhi wa halalta alayhi annahu halalun wa kadhalika al-haramu ma haka fi sadrika fahuwa syubhatun. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-halal itu adalah apa yang engkau persaksikan atas kehalalannya dan engkau bersumpah atasnya bahwa dia adalah halal. Gambarannya, kalaupun anda dituntut bersumpah, istahlafa, istahlafta, engkau diminta untuk bersumpah, engkau akan bersumpah bahwa itu adalah halal. Wa kadzalikal haram. Demikian juga kaitannya dengan al-haram. Dari sini kita tergambar dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, al-halalu bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Ma haka fi sadrika, apa yang meragukanmu di dalam dadamu, apa yang muncul keraguan di dalam dadamu, fahuwa syubhatun, itulah yang disebut dengan syubhat. Antara halal dan haram, disitulah letaknya syubhat. Tidak jelas halalnya dan tidak pula jelas tentang keharamannya. Meragukan di dalam dada antara halal dan haram, itu yang disebut dengan syubhat. Kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, Ar-Rasulul Karim alaihi salatu wassalam qala kama fi hadithin Nu'man ibn Bashir. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam telah mengatakan sebagaimana di dalam hadith An-Nu'man ibn Bashir. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun. Sesungguhnya persoalan yang halal itu sudah jelas. Demikian juga yang haram. Di antara keduanya, al-halal dan haram ini, ada yang disebut dengan perkara-perkara yang mushtabihah, yang samar-samar. Barakallahu fikum. Beliau menambahkan keterangan, al-halal sesungguhnya sesuatu yang sudah bayyin wadih, jelas dan terang, tidak membutuhkan IQ yang tinggi untuk memahaminya tentang halal dan haramnya. Barakallahu fiik. Misal al-hubub, contohnya biji-bijian, al-fawakih, buah-buahan, dan semua bentuk al-amwal, yaitu harta. Jazakallah khair. Semua harta yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wazawjah, istri, wattayyibat, allati tahaddatsallahu anha, dan semua perkara-perkara yang baik di mana Allah jalla wa ala telah berbicara tentangnya. Wa yahillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Barakallahu fikum. Nah, tentu bagi kita yang telah belajar ilmu agama sangat memahami apa yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Antara halal dan haram, sebuah hukum yang sudah dijelaskan. Barakallahu fik. Nah, yang menjadi persoalan adalah antara halal dan haram ini, yang disebut dengan syubhat. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau menjelaskan, semua perkara ini benar-benar diyakini oleh jiwa setiap orang bahwa itu adalah halal. Walau istahlafa lahalafa annaha halal. Kalaupun sekiranya diminta untuk bersumpah, maka dia akan bersumpah bahwa semuanya ini adalah halal. Wal haram, yang haram contohnya kata beliau, aklul maitah, makan bangkai. Kemudian walahmil khinzir, daging babi. Wal khamar, yaitu khamar. Al mal al maghsub wal masrub, harta benda yang dirampok dan yang dicuri, haram hukumnya. Demikian juga warriswah, riswah, ya, sogok, ya, menyogok. Barakallahu fikum, seseorang untuk kemudian mendapatkan sebuah cita-cita dan keinginan, ini barakallahu fikum hukumnya haram. Tentu bagi orang yang berilmu, mempelajari ilmu, ini bukan sesuatu yang syubhat, bukan sesuatu yang samar. Barakallahu fikum. Ya, tentang keharaman terkait dengan sogok, menyogok. Namun bagi orang yang tidak belajar ilmu agama, tidak peduli. Mau seberapapun yang dia keluarkan untuk menyogok, yang penting dia bisa duduk menjadi PNS ini, tugas ini, dan seterusnya. Barakallahu fikum, di pekerjaan ini dia tidak peduli. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak mengerti atau mengetahui kalau itu adalah haram hukumnya. Sehingga dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau seseorang sudah mengikuti semua tahapan. Taruhlah misalkan dia mendaftar sebagai TNI. Contoh misalkan ya, masuk semua apa namanya persyaratan-persyaratan untuk menjadi TNI itu sudah dijalani. Kemudian semuanya lulus. Lulus barakallahu fikum. Nah, setelah lulus sekarang untuk mendapatkan jatah kelulusan itu. Ini persoalan yang dibahas oleh para ulama. Kalau memberikan, mengambil hak harus dengan cara seperti itu, ada pintu pembolehannya. Ya, ini bukan menyogok, tetapi dia mengambil hak yang dia miliki, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbeda di saat dia dari awal sudah nyogok. Ini tidak lulus, tetapi diluluskan. Ini tidak lulus, tapi diluluskan. Karena duitnya gede. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit orang yang memahami. Dan seakan-akan aturan itu seperti itu. Tidak dibuat secara aturan ya permanen dari sebuah instansi. Tetapi terkadang permainan barakallahu fikum. Permainan ya bukan cuma individu. Tapi ini sudah terorganisir. Sehingga berat untuk memberantas korupsi, memberantas ini sesuatu yang sangat berat. Namun kita sesungguhnya punya barakallahu fikum cara yang ditawarkan kepada negeri kita ini. Cara yang sangat gampang dan mudah. Untuk memberantas semua bentuk korupsi itu, maka cara yang gampang adalah belajar agama Allah Jalla wa'ala. Belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengamalkan apa yang ada di dalam aturan agama. Ini langkah. Selama manusia itu membuat aturan-aturan-aturan, tetap padanya adalah kelemahan sesuai dengan kelemahan manusia itu sendiri. Tidak akan sempurna. Apapun dan bagaimanapun hukuman yang diletakkan oleh manusia masih lemah karena itu bikinan. Bikinan manusia barakallahu fikum. Sehingga tidak menutup kemungkinan yang membuatnya yang melanggar. Tidak menutup kemungkinan yang membuat aturan itu adalah yang kebal hukum. Barakallahu fikum. Rahimah itulah bikinan manusia. Tapi di saat kembali kepada aturan yang baku dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sungguh telah menjawab semua persoalan hidup. Karena tidak ada satu pun dari persoalan hidup ini kecuali ada padanya. Tinggal kita mau mengkaji dan mendalaminya. Barakallahu fikum. Kita sadar kalau ternyata di dalam agama itu sudah diatur semuanya, sudah dilengkapi persoalan yang terkait dengan persoalan hidup. Setelah Allah anugerahkan kepada kita petunjuknya untuk mengkaji dan mendalami agamanya, baru kita menyadari. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin kita telah tua, sudah memiliki anak-anak, harus memulai dari nol kepada mereka. Sudah mengenal dunia luar misalkan. Tapi sang ab dan sang al-um telah memegang senjata. Telah memegang modal bahwa inilah dia untuk menjawab problematika hidup yang sudah berlalu. Dia akan banyak sadar, dia akan banyak beristighfar, dia akan banyak barakallahu fikum menyadari, mengakui ternyata lengkap di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang disisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kiyat yang tidak butuh modal besar. Lah coba sampean kalau mengejar seorang korupsi misalkan. Di sebuah daerah. Wow, betapa besar modalnya. Untuk mengejar seorang barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Modal besar. Tapi jikalau ditawarkan kepadanya ilmu agama, lalu setelah itu Allahu Jalla wa'ala memanggil dia untuk kemudian belajar agamanya, insyaAllah dia akan bisa memberikan terbaik buat dirinya. Dia akan bisa dengan ilmu agama untuk memberikan terbaik buat orang lain, bahkan terhadap bangsa dan negaranya. Dia akan bisa memberikan yang terbaik. Barakallahu fiikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Bahwa ternyata karena ketidaktahuan tentang ilmu agama itulah yang menimbulkan berbagai macam problematika di dalam hidup. Tidak usahlah kita jauh-jauh mengambil contoh. Kita saja yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agamanya, lalu muncul kemalasan pada diri kita. Ya, namanya setan. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan hidup muncul kemalasan. Kita akan menyadari banyak problem yang kita akan buat. Barakallahu fikum. Kaitannya dengan teman, kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan orang tua, kaitannya dengan istri, kaitannya dengan suami, kaitannya dengan banyak hal. Ini sudah kita belajar loh. Kemudian muncul kemalasan untuk belajar. Akan banyak problem yang akan terjadi pada diri kita. Bagaimana kalau orang tidak memiliki dasar ilmu agama? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekarang kita menyadari bahwa ilmu agama inilah yang sesungguhnya menjadi solusi yang tepat untuk menjawab semua problematika dalam hidup individu, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Barakallahu fikum. Islam, ilmu agama sebagai solusi yang tepat. Berarti siapapun yang duduk bersimpuh belajar agama Allah Jalla wa'ala, dia telah mencari solusi yang tepat untuk menjawab problematika hidupnya sendiri, untuk dia berikan kepada keluarganya, anak-anaknya. Barakallahu fikum. Maka cukuplah dengan marahnya dia, dengan ya yang apa namanya menghukum anaknya misalkan, sebagai bukti bahwa itu adalah buah daripada ilmu agama. Dia ingin memberikan solusi kepada anaknya. Barakallahu fikum. Melalui bimbingan, melalui arahan, melalui marah, melalui hukuman, dan seterusnya. Maka segala yang terkait dengan urusan ilmu agama ini harus memberikan semangat yang tinggi padanya. Ini terkait dengan riswah. Berikutnya riba. Subhanallah. Ya. Sudah bagaimana Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang hukum riba itu haram. Tapi banyak yang tidak tahu. Maaf saja ya. Banyak yang tidak tahu kalau riba itu hukumnya haram, atau perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengandung riba. Kalau mungkin riba itu haram, dia tahu hukumnya. Tapi ketika terkait dengan penjabaran riba itu, sama sekali tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Ya, sama halnya dengan persoalan syirik. Orang tahu syirik itu haram, tapi tidak mengerti bagaimana penjabaran terkait dengan kesyirikan. Wazina, perzinahan. Ya. Apapun yang dibuat hukuman oleh manusia, benar-benar barakallahu fikum, padanya kekurangan yang sangat. Sehingga kalau misalkan ridha sama ridha, sudah. Tidak kena jerat hukum walaupun ya diketahui, dilihat. Karena ridha sama ridha. Mau sama mau, barakallahu fikum. Yang tidak disebut berzina, rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalkan ridha sama ridha, satu ngelapor, ya tetap kena jerat. Keterbatasan undang-undang yang dibikin oleh manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, maka tidak ada solusi yang tepat sekali lagi untuk menjawab problema demi problema hidup kecuali ilmu agama. Oleh karena itu, siapapun yang sudah berada dalam lingkaran ilmu agama, dia dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali disia-siakan. Di saat ada peluang, artinya dibukakan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai barakallahu fikum disia-siakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ma syakila dhalik. Dan selain itu, hadihi muharramatun bayyinatun wadhihatun yajzimul mu'minu bi annaha haram. Ini semua adalah keharaman-keharaman yang sudah jelas dan sudah dipastikan oleh seorang mukmin bahwa ini semua adalah haram. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nah, keberikutnya beliau menjelaskan sekali lagi, di saat kita menemukan seperti apa yang disebutkan ini adalah bagaikan jamur di musim penghujan tumbuhnya, ya, terjadinya pencurian, yang mencuri adalah terkadang anaknya, terkadang barakallahu fikum tetangganya, terkadang saudaranya sendiri, terkadang barakallahu fikum temannya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah, semua gambaran terkait dengan problem-problem hidup tidak ada jawabannya kecuali dengan ilmu agama. Apapun disodorkan, ditawarkan oleh pemerintah kita kepada rakyatnya, apapun bentuknya, untuk kemudian barakallahu fikum mengikis atau menutup pintu-pintu untuk terjadinya pencurian, kemudian terjadinya tipu-menipu, atau mungkin barakallahu fikum riswah, tetap padanya kelemahan. Maka tentu sekali lagi ilmu agama yang menjadi solusi. Makanya kita ajak kepada para syabab dan syababah terus menjaga apa yang Allah Jalla wa'ala bukakan kita di dalam hidup ini, barakallahu fikum, untuk mengisi umur emas, masa emas ini dengan belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan kekurangan di dalam hidup, maka kita harus berupaya dan memperlihatkan pada diri kita ada upaya untuk melakukan perbaikan. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi ya sadar atau mungkin telah menjadi orang baik, barakallahu fikum, berupaya untuk membantu saudara-saudaranya atau para syabab dan syababah yang berada pada kekurangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara keduanya yang halal jelas dan yang haram jelas ini ada perkara-perkara mustabihat. Perkara-perkara yang samar. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Katsirun minan nas, beliau mengingatkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Beliau mengatakan, laisa kullun nas yashtarikuna fi adami ma'rifatuha, ma'rifatiha. Jadi bukan semua orang tidak tahu. Namun pada sebagian manusia ada yang hukumnya itu tertutup. Tersembunyi, barakallahu fikum. Namun pada manusia yang lain tingkatannya ulama, ya'rifuna. Mereka mengerti hukumnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah jalla wa ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam berpesan, kalau kondisi kita menghadapi persoalan yang seperti ini, ya Allah kok belum jelas ya halalnya, belum juga jelas haramnya, apa toh yang harus dilakukan? Barakallahu fikum. Kata beliau, wal hukmu fima yashtabifu fihi al-insan ayyattaqiya hadhihi syubha. Hukum persoalan yang samar padanya atas setiap orang. Apa hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Dia harus berjaga-jaga. Membentengi diri. Jangan melibatkan diri dalam perkara yang masih samar-samar tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kan para syabab di masa sekarang ini dengan kemajuan media sosial, tawaran-tawaran bermacam-macam bentuk bisnis itu wah luar biasa. Ya. Berbagai macam bentuk. Nah kalau kita masih ragu-ragu, ya jangan dikerjakan. Jangan, barakallahu fikum. Ya, walaupun mungkin berbagai macam apa namanya testimoni, ya pengakuan-pengakuan berbagai orang yang sudah berhasil, setelah jangan tertipu. Jangan, barakallahu fikum, tertipu. Ya. Sampai kemudian kita mengetahui ini halal apa haram. Kalau masih meragukan, belum jelas ini halal atau haram, barakallahu fikum, ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi. Siapa saja yang menjaga, memelihara diri dari syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya. Dia telah mensucikan kehormatannya. Dia jaga. Ya. Ternyata, taruhlah misalkan syubhat di hadapan dia tidak jelas halal dan haramnya, dia lakukan dengan sikap cara sembrono. Dia lakukan. Ternyata orang lain yang sudah mengkaji mendalaminya, lalu dia telah sampaikan ilmunya, ternyata hukumnya haram. Berarti akan, barakallahu fikum, merusak agama engkau dan merusak kehormatan engkau. Tapi kalau kemudian menjaga diri, melindungi diri dari hal yang syubhat tersebut, maka kita telah membersihkan agama kita dan menjaga kehormatan kita. Wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Siapapun yang terjatuh pada syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh kepada yang haram. Karra'i yaqa haula hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan di sekeliling pagar, ya, keharaman Allah Azza wa Jalla, tentu sangat mengkhawatirkan untuk sapinya, ya, masuk nerobos pagar kemudian memakan barakallahu fikum yang haram tersebut. Maka beliau mengatakan, fal wuku fil mushtabihat wat tasahulu fiha yuaddi ilal wuku fil haram. Terjatuh di dalam perkara syubhat, bermudah-mudahan dalam perkara syubhat itu akan mengantarkan kepada yang haram. Fa'alal muslim ayyatawarra'a anil mushtabihat wal mushtabihat ma yakhtalitu fiha al-halalu bil haram. Yang dimaksud dengan mushtabihat itu, yang masih samar-samar itu, apa yang tercampur halal dan haram. Fala taqrabanna hadhil mushtabihat wa 'alaika bil wara'i wal ibti'adi 'anha fa inna wuqu'aka fiha yajurruka ila al-wuqu' fil haram kama qala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kau sekali-kali mendekati perkara yang syubhat. Hendaklah engkau menjauh darinya, karena terjatuhnya engkau padanya akan menggeret engkau kepada yang haram, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh, barakallahu fikum tatim lil faida, rajulun yurid ayyatazawwaja min baladin lahu fiha ukhtun la ya'rifu aynaha. Seseorang ingin menikah di sebuah negeri, di sebuah daerah kampung. Nah, di kampungnya itu ada saudarinya, namun dia tidak pernah tahu. Ya mungkin karena masma kecil, kemudian dipisahkan barakallahu fikum oleh apa namanya sebuah peristiwa yang mengerikan, sampai diinformasikan kalau saudari itu, dia punya saudari ada di kampung itu. Namun dia tidak kenal, dia tidak pernah tahu bagaimana saudarinya barakallahu fikum. Maka kata beliau, fala yatazawwad minha, maka jangan dia menikah dari kampung itu yang di situ ada barakallahu fikum saudarinya. Apa? Apa alasannya? Li'anna fi wujudi ukhtihi fiha syubhah. Salam. Karena keberadaan saudaranya di daerah itu adalah syubhat. Tujibu alaihi adam az-zawad minal baladi. Itu mengharuskan dia agar jangan menikah dari saudara dari negeri tersebut. Kenapa? Karena kemungkinan wanita yang dia nikahi itu adalah saudarinya. Ini contoh saja. Betapa gampang seseorang barakallahu fikum. Tapi yang namanya contoh. Kalau sekarang kita bertanya, terlalu gampang lewat media sosial. Kalaupun terjadi di sebuah tempat sedemikian, ini hukumnya. Ya. Termasuk syubhat Anda untuk menikah di situ, karena di situ khawatir saudari Anda yang menjadi istri. Ini pembahasan hukum barakallahu fikum. Ya, kalau sekarang media sosial tentu betapa gampang untuk kita mencari tahu saudari kita rahimani wa rahimakumullah, mencari informasi barakallahu fikum. Namun ini adalah contoh hukum yang gampang. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau pada sesuatu itu tidak jelas halal dan haramnya, berarti ini syubhat. Kalau masih mengganjal pada dirimu, tinggalkan. Ya? Tinggalkan barakallahu fikum. Karena segala sesuatu yang meragukan itu, bila kemudian ditabrak, dilabrak barakallahu fikum, dikerjakan, akibatnya akan terkait dengan urusan agama kita dan juga terkait dengan urusan kehormatan kita barakallahu fikum. Ya, ini terkait tentang persoalan syubhat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu betapa banyak dan sering kita menjumpai dalam perjalanan hidup kita, ya, bertemu dengan hal-hal yang masih meragukan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukan kamu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam berpesan. Maka di saat kita berada pada konsep halal itu jelas, haram itu jelas, berarti kalau kita berupaya untuk mengerjakan yang halal-halal, mencari yang halal, tidak akan habis-habisnya. Tapi terkadang disinilah letak hawa nafsu. Ya? Barakallahu fikum. Padahal Allahu Jalla wa'ala tidak pernah menjadikan, ya, apa namanya, keharaman itu sebagai sebab rezeki yang halal rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat seseorang melanggar, mengumpulkan rezeki dari jalan yang haram, kan banyak benturannya di dalam hidup. Ya, banyak peristiwa demi peristiwa yang akan dia hadapi di dalam hidup barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita berjalan dalam aturan agama Allah Jalla wa'ala, disinilah ketenangan, disinilah ketentraman. Mau jadi apapun kita, kalau sudah benar-benar berjalan di atas tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Ya, tidak ada yang mengkhawatirkan kita di dalam hidup. Tidak akan bersinggungan dengan hukum-hukum barakallahu fikum yang ada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, semangat belajar agama Allah Jalla wa'ala. Manfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah disinilah jawaban semua problematika kita. Wallahu ta'ala ala bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.